ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين أعزني وأعزكم الله sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pada malam ini kita akan membahas tentu secara ringkas tentang fitnah dan bahayanya terhadap individu maupun kaum muslimin secara umum. Suatu hal yang ma'ruf diketahui bersama bahwa syaitan untuk menyesatkan hamba Allah yang paling banyak mereka lakukan, para syaitan, melalui dua pintu. Pintu fitnah syubhat dan pintu fitnah syahwat. Di mana ujung dari fitnah ini betul-betul menghancurkan dan membinasakan siapapun yang terfitnah dengannya. Fitnah syubhat adalah fitnah kerancuan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, paham-paham yang menyimpang, aliran-aliran yang menyimpang dari jalan yang lurus, dan berbagai macam ideologi umat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini semua melahirkan keraguan-raguan terhadap agama Allah. Adanya paham sesat, aliran sesat, pemikiran sesat, kelompok sesat, itu turithu syakkan fiddin. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan melahirkan dan membuahkan keraguan-raguan dalam agama ini. Dikarenakan tidak ada patokan yang jelas, pengembalian yang jelas, pengembalian yang kokoh akan agama dan paham mereka. Sehingga selalu dalam kondisi ragu dan bingung, bimbang. Mereka yang terfitnah dengan hawa nafsunya, syubhat itu cenderungnya pada hawa. Tidak ada dari mereka yang pernah bersatu antar mereka. Selalu pecah dan selalu bertikai, dan tidak ada yang mereka betul-betul yakin seiring dengan fitrah yang bersih, tidak ada. Ini syubhat. Syahwat itu melahirkan seseorang dan membuahkan bagi seorang yang terfitnah atau kelompok kaum muslimin yang terfitnah dengan syahwat ini, ujung-ujungnya atau membuahkan mendahulukan syahwatnya ketimbang kecintaan dan keriduan Allah. Takdim mendahulukan syahwat di atas kecintaan dan keriduan Allah, larut dengan syahwatnya. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya syaitan mengupayakan dengan segala macam cara agar umat manusia ini dan kaum muslimin terkhusus tergelincir dan terbawa kepada dua fitnah ini atau salah satunya, karena keduanya ini saling berkaitan. Berapa banyak oknum individu atau kelompok yang mereka terjatuh dalam fitnah syahwat, fitnah syubuhat, fitnah yang memperturutkan hawanya ketimbang nas, ketimbang dalil, ketimbang ayat, ketimbang hadis, ketimbang bimbingan para ulama ahlu sunnah tentang Al-Quran dan sunnah tersebut, bermula dari syahwat. Bermula dari syahwat, sehingga merembet kepada pemahaman, manhajnya, akidahnya, dan pedoman pilar yang kokoh itu menjadi roboh, rapuh, dan berantakan, juga dikarenakan awal mulanya terfitnah dengan fitnah syahwat. Fitnah syahwat pada intinya fitnah duniawi. Fitnah duniawi, apakah itu wanita yang terbesar ataupun harta, terkumpul di situ. Ma'ruf bahwa wanita adalah fitnah terbesar yang menimpa Bani Israel dan juga umat ini. Harta pun juga demikian. Fitnah yang terbesar yang menimpa kepada umat ini. Sehingga Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Tiap-tiap umat ada fitnahnya, dan fitnah yang menimpa umatku dengan sebab mal, harta. Berapa banyak seorang yang lurus manhajnya, pemahamannya, akidahnya, akhlaknya, namun jatuh, menyeleweng, keterpurukan dengan sebab terfitnah oleh wanita atau harta atau kedua-duanya. Syahwat dengan segala kesenangan duniawi, dengan segala kesenangan duniawi yang menyeret pada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setan terus melancarkan serangannya kepada umat manusia ini agar saling bermusuhan, agar saling bermusuhan, di antaranya dengan khamr, minuman keras, di antara dengan perjudian dan yang lainnya dari maksiat-maksiat yang ada. Karena kalau sudah terfitnah oleh khamr, minuman keras, itu akan terfitnah pada maksiat berikutnya. Sehingga disebut dengan ubul khaba'ith, induknya kejahatan itu khamr, minuman keras. Kenapa dikatakan khamr? Minuman-minuman atau obat-obat atau apa saja yang memabukkan itu dikatakan khamr li'annahu yukhammirul aql, menutup akal sehatnya dia. Kalau sudah akalnya tertutup dengan sebab mabuk karena minuman keras, maka sangat mungkin dan sangat mudah kemaksiatan yang lain akan dilakukan. Perzinahan, pencurian, kejahatan, dan yang lainnya. Karena akalnya sudah tertutup. Oleh karena itu disebut dengan apa? Umul khaba'ith. Yaitu, kalau seperti itu sudah mesti terjadi permusuhan satu dengan yang lain. Tidak ada seorang muslim satu pun yang akalnya sehat mencari sahabat para pemabuk, tidak ada. Yang akalnya sehat, tidak akan mencari, kita cari saudara, sahabat untuk kita bermusyawarah, untuk kita berta'awun, tolong-tolong di atas kebaikan dan takwa. Ayo kita cari orang-orang yang ahli mabuk, tidak ada, tidak mungkin, yang sehat akalnya. Yang ada memusuhi dan membenci, itulah tipu daya syaitan lewat jalur itu. Demikian pula perjudian juga sama, perzinaan juga sama. Pada ujung-ujungnya permusuhan satu dengan yang lain akibat perkara-perkara ini, syahwat. Oleh karena itu Rasul menyebutkan bahwa neraka itu dikitari oleh hal-hal yang sesuai dan seiring dengan syahwat yang diperturutkan. Wahufatin nar bisyahwat, kata Rasul. Wahufatin nar bisyahwat. Neraka itu dikitari, dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai dan memperturutkan syahwatnya. Yang pada ujungnya, kata Ibnu Qayyim, itu membuahkan, mendahulukan syahwat ketimbang kecintaan Allah dan keriduan Allah. Ma'udzubillah min dzalik. Fitnah syubuhat yang merupakan pengekor dan mengikuti hawa, dan fitnah syahwat yang menjerumuskan pada lembah kenistaan, ini semua oleh syariat diterangkan untuk keluar dari fitnah tersebut dan menjauh. Dan menjauh agar tidak binasa dan tidak hancur dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kita lihat misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Syekh Albani pun juga mensahihkan hadis ini, ketika Rasul menyatakan badirul bil a'mal fitanan qaqita'il lailil muzlim. Naam. Yusbihur rajul fiha mu'min wa yumsi kafiran. Wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'min. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam lafaz ini seperti itu lafaznya di hadis ini. Hendaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bersegera beramal soleh. Hendaklah kalian segera beramal soleh. Itu satu kiat terapi untuk menghindar dan menjauh dari fitnah adalah beramal soleh. Kenapa demikian kata Rasulullah? Fitanan. Sebelum kalian tergilas oleh fitnah. Sebelum kalian terjerembab ke dalam fitnah, segera kalian beramal soleh. Amal soleh, dikatakan amal itu amal soleh, tatkala sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas karena Allah, itu amalan soleh. Ketika tidak ada kedua-duanya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak pula tidak ikhlas karena Allah, artinya tidak ikhlas karena Allah, tidak ada keikhlasan kepada Allah, maka pasti Allah enggak terima amalan tersebut dan bukan dikatakan amalan soleh. Walaupun zohirnya dia beramal. Atau salah satunya, ikhlas karena Allah, namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian. Ketika ibadah, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada kecocokan dan kesesuaian dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun ikhlas, tidak dikatakan amalan soleh, dan itu tertolak amalan tersebut, tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sebaliknya, sebaliknya, sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak ikhlas. Yang satu tadi ikhlas karena Allah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang kedua ini sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi tidak ikhlas. Juga demikian, tidak disebut dengan amalan soleh dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan tersebut. Walaupun zahirnya dia melakukannya. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah, dengan beramal soleh harapannya dia tidak terpengaruh oleh fitnah. Karena kesibukan dia dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki sekian faedah. Kesesuaian amalan seorang muslim dengan contoh dan mensuri tauladani Rasulullah SAW ini memiliki sekian faedah. Ketika diiringi dengan ikhlas, itu faedahnya semakin sempurna. Naam. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW kemudian yang diiringi dengan ikhlas, dia telah berbuat, beramal yang mendapatkan pahala dari Allah. Dikarenakan sesuai dengan tuntunan Rasul dan ikhlas. Kemudian keberkahan karena cocok dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Kemudian terhindarnya dari amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Terhindarnya dari kesyirikan kepada Allah. Dan berbagai macam bentuk fitnah-fitnah yang ada itu terpelanting, tersisihkan. Dengan sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi faedah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Qayyim menyebutkan di antara faedah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk orang yang atyabun nas, orang yang paling baik kondisinya wanshirah sadar, dan dadanya itu lapang, mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk beramal, mudah untuk mendapatkan kebaikan, dan mudah untuk melakukan kebaikan. Serba lapang dada dalam urusan kebaikan. Ini buah ikhlas. Buah ikhlas di samping itu merupakan syarat mutlak. diterimanya ibadah seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul perintah badirul bil a'mal. Segera kalian untuk beramal soleh fitanan sebelum kalian tergilas oleh fitnah. Kenapa? Karena fitnah itu juga kata Rasulullah kaqita'il lailil mudlim. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Artinya samar fitnah itu terkadang datangnya dan sambarannya cepat. Sambarannya cepat, samar. Seorang paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Nah, ketika dia terselamatkan dari fitnah dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang sorenya dia, paginya dia kafir, sorenya mukmin. Dengan sebab apa dia sampai secepat itu? Karena dahsyatnya fitnah. Karena dahsyatnya fitnah. Sekarang dia baik, bisa jadi besok paginya sudah rusak. Bisa buruk. Apakah amalannya ataupun keyakinannya, akidahnya, pemahamannya. Penyebabnya apa? Yang menyeret dia ke lembah fitnah itu, yabi'u dinahu bi'arudin minad dunya. Dia menjual agamanya demi meraup bagian potongan kecil dari dunia. Bi'arudin minad dunya. Arud. Arud itu tidak harus harta, uang. Tidak harus itu. Tidak harus berupa barang. Tapi arad juga bermakna kedudukan. Kalau dengan sebab harta dia menjual agamanya, barangkali mudah difahami. Sehingga dia korbankan akidah dan agamanya demi mendapatkan sarimi misalnya, atau terfitnah dengan dunia secara umum. Dengan dunia maksudnya dengan harta benda. Tapi kedudukan bisa menyebabkan dia kufur. Bahkan bisa menyebabkan dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Karena terfitnah dia dengan kedudukannya dia. Arad itu masuk juga jah kedudukan di masyarakat. Dan ini ngeri ya ikhwan. Ngeri. Fitnahnya itu berat. Tidak sekedar harta benda saja, tapi kedudukan pun juga akan membawa fitnah yang berat. Oleh karena itu disebutkan dalam tafsir hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Hukum orang yang murtad itu kan dibunuh. Tapi yang bunuh pemerintah, penguasa, bukan masing-masing person. Itu hadis Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Disyarah oleh banyak ulama, di antara syarahnya itu membawakan sebuah kejadian riwayat di masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, tatkala satu yang disebutkan dalam kalimat itu malik, dia raja atau gubernur lah, di bawah khalifah Umar bin Khattab yang jelas punya jah, punya kedudukan, tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf di Ka'bah, kena injak itu ridaknya dia. Bajunya dia kena injak, jatuh. Enggak sengaja. Dipukul yang nginjak itu sampai retak hidungnya. Mengadukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dihakimi oleh beliau. Dan tentunya semenjak sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab dan seterusnya para sahabat Nabi yang menjadi khalifah sudah tidak seperti Nabi yang ketika itu langsung turun ayat, langsung Allah yang berfirman. Tapi kata mereka, kata Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab, hakamna bidzawahir. Rasul sudah meninggal, maka kami pun menghukumi kondisi dan kasus dengan zahirnya. Enggak bisa batin, enggak bisa. Beda dengan Rasul langsung turun ayat dan Allah dan malaikat Jibril datang memberitahu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun seorang itu secara zahir salah, batil secara zahir, tapi malaikat Jibril datang memberitahu ke Rasul. Sesungguhnya orang itu tidak sampai salahnya itu ke dalam kalbunya. Langsung turun ayat. Nah, begitu meninggal Rasulullah, maka hukum berlaku secara zahir berdasarkan laporan yang ada. Maka kedua orang ini menghadap kepada Amirul Mukminin. Di sidang, kalau bahasa kita sidang, ditanya semuanya, sudah. Maka kata Umar bin Khattab, kisos. Karena dia minta kisos. Rakyat tadi itu meminta untuk kisos, penertak hidungnya. Apa kata si Malik tadi itu, penguasa tadi itu? Dia bilang, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, kaif antum ini? Masa masih mempertimbangkan ucapan orang rakyat jelata ini dibanding dengan ana sebagai penguasa, kedudukan yang dibanggakan? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Da' anka hadzal qaul. Fa innakum fil islami sawa." Jangan ngomong gitu. Tinggalkan ucapan yang tidak bagus ini. Karena kalian sama-sama muslimnya. Sudah, tanya lagi, "Kaif?" Tetap kisos. Ya sudah. Diputuskan oleh Umar bin Khattab untuk dikisos. Nah, si penguasa tadi minta uzur. Gengsi mengakui kesalahannya. Makanya dijadikan oleh sebagian ulama, kisah ini termasuk sebab min asbab. Sebab dari sebab-sebab orang itu terhalangi dari istiqomah adalah gengsi. Tidak mau mengakui kesalahan yang dilakukan. Fatal akibatnya. Nah, kata penguasa ini kepada Amirul Mukminin, minta uzur untuk ditangguhkan 2 hari kisosnya. Mau berpikir. Dan diterima oleh kedua belah pihak, baik rakyat tadi itu maupun Amirul Mukminin pun juga memberikan uzur toleransi ditunda sekitar 2 hari kurang lebih. Namun apa yang terjadi? Si penguasa tadi itu keluar dari majelis itu, berjalan ke sana kemari, ketemu sama pendeta. Na'udzubillah min dzalik, yaitu tokoh Nasrani. Diskusi-diskusi, waliyadzubillah, akhirnya dia jatuh murtad. tanassara. Jadi nasara dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akibat apa? Gengsi tadi. Tidak mengakui salahnya dia. Satu. Yang kedua ini jah, fitnahnya jah kedudukan gitu loh. Oleh karena itu sangat berbahaya kedudukan ini kalau tidak dibimbing oleh syariat. Bisa berbuat zalim semuanya, semaunya. Terfitnahlah dengan kedudukan tadi. Maka al-ard itu, enam, ya bi'udinahu bi'ardin minad dunya itu, termasuk tadi itu, kedudukan tadi. Tokoh masyarakat misalnya, dan yang semisalnya. Ustadz misalnya, na'udzubillah, ustadz misalnya, enam. Atau apa yang ditokohkan pokoknya. Sangat mungkin terfitnah dengan itu. Makanya dianjurkan, diperintah oleh Rasulullah, badirul bil a'mal. Segera engkau beramal. Beramal apa? Soleh sebelum tergilas oleh fitnah. Ikhwati fiddin. A'azzani wa a'azzakumullah. Kalau tadi disebutkan hadis Nabi bahwa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Tiap-tiap umat ini memiliki fitnah dan fitnah yang menimpa umatku itu adalah harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sama yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Inna min auladikum wa azwajikum fitnah. Naam. Sesungguhnya dari anak kalian dan istri kalian itu fitnah, kata Allah. Ujian, jangan sampai aduun dalam ayat ini, aduun, fahdaru, musuh. Maksudnya di sini musuh fitnah. Demikian pula Allah sebutkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadi penyebab kalian lupa, lalai dari zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jangan sampai. Dahsyat fitnahnya. Dahsyat fitnahnya. Berapa banyak kejadian waqi' yang nyata. Nah, dengan sebab anak mereka, na'udzubillah min dzalik, bisa mencuri, membunuh orang, kemudian menggampangkan ibadah, dan berapa banyak dengan sebab istri pun juga demikian, mencuri, korupsi, membunuh orang, dan yang lainnya, terfitnah akan kebutuhan dan permintaan sang anak. Ini ketika diperturutkan tanpa adanya filterisasi atau pikir panjang akan dampak negatif yang akan ditimbulkan dengan sebab memperturutkan kemauan anak atau istri. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan satu dengan yang lain di antara kalian fitnah, sabarkah kalian? Orang tua kepada anak, fitnah. Anak kepada orang tua, fitnah. Ahlus sunnah kepada ahlul bid'ah, fitnah. Ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah, fitnah. Atas birun. Ini solusi yang Allah sampaikan. Sabarkah kalian? Terus taat kepada Allah dan Rasulnya ketika fitnah melanda. Ketika fitnah di depan mata kita. Ketika fitnah sudah mulai masuk ke dalam pemikiran dan paham kita. Ketika fitnah sudah mengangah di depan mata kita. Atas firun. Sabarkah kalian bahwa anak itu bagian dari fitnah? Sehingga tidak mungkin diperturutkan begitu saja tanpa adanya bimbingan syariat. Atas birun, bahwa sabarkah kalian bahwa istri itu termasuk fitnah, sehingga tidak boleh diperturutkan atas kemauannya tanpa ada bimbingan dari syar'i. Sabarkah kalian untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian. Oleh karenanya, maka kita berupaya memohon kepada Allah, itu yang paling nomor satu. Setelah itu ikhtiar, usaha apa? Badirul bil a'mal tadi. Semakin banyak ketaatan yang kita jalani, yang kita lakukan, semakin sempit pintu maksiat. Semakin banyak sunnah yang kita kerjakan, semakin sempit pintu bid'ah. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Al-harbu sijal. Perang terus terjadi antara fitrah yang mengikuti nas Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah dengan syaitan yang menghendaki lain. Syaitan yang memerangi itu semua. Syaitan yang menyeret umat manusia ke lembah yang membinasakan. Lengah sedikit setan masuk. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Shayb min Kalamil Thayyib, ketika menyebutkan tentang kalbu manusia ini ada tiga. Yang pertama kata beliau, kalbu mahsyubil iman. Kalbu mahsyubil iman wal amalus saleh. Amal saleh. Kalbu yang penuh dengan keimanan dan kalbu yang penuh dengan amalan soleh. Ini yang pertama dan ini yang termulia. Yang kedua, kalbu yang penuh dengan keimanan dan amalan soleh cuman terkadang gelombang syahwat masuk ke situ. Nah, di sini yang disebutkan dengan al-harbu sijal. Al-harbu sijal. Di kalbu yang kedua ini. Kalau dia lagi ikhlas kepada Allah dan terus amalan sesuai dengan tuntunan Rasul, maka syaitan pun gak berani menggoda dia. Ketika dia lalai, lupa terlupa, lalai di sini, larut dengan fitnah, larut dengan godaan syaitan dan yang semisalnya yang seperti itu, setan masuk menggoda dia. Terus, demikian ini, terus berputar ini. Peperangan ini terus berputar. Lalai zikir kepada Allah, lalai ibadah kepada Allah, masuk dia setan wal'iyadzubillah. Diperangi terus, sehingga dia bisa mempertahankan peperangan ini dengan ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul, terpelanting syaitan. Tidak beraninya syaitan itu ketika seorang itu ikhlas kepada Allah. Tatkala amalan itu benar dan ikhlas, itu syaitan mundur. Nah, yang ketiga, yaitu syaitan, yang ketiga kolbu yang tidak ada keimanannya dan tidak ada amalan solehnya. Tidak ada keimanannya, tidak ada amal solehnya. Di kolbu yang ketiga ini, syaitan tidak menggoda. Nah, makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap kalbu yang ketiga ini, fama tasna'u biqalbin kharrab. Fama tasna'u biqalbin kharrab. Apa yang dilakukan oleh syaitan di kalbu yang kharrab? Kalbu yang rusak, wala iman wala amal. Apanya yang mau digoda? Mau diapakan? Enggak ada imannya. Apanya mau disesatkan? Oh, enggak ada imannya, enggak ada amal solehnya. Tetapi oleh syaitan, kalbu yang ketiga ini pemiliknya dibuat, dijadikan sebagai teman untuk menggoda dan menyesatkan muslim yang lainnya. ini. Ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah, dari tiga kolbu yang disebut Ibnu Qayyim dalam kitab tadi itu, Al-Wabilus Shayyib min Kalamit Thayyib, itu beliau mengibaratkan tiga rumah. Rumah yang pertama, rumah seorang raja yang isinya itu penuh dengan barang-barang yang berharga. Rumah seorang raja isinya penuh dengan barang-barang yang berharga. Itu amalan soleh tadi itu. Dan rumah itu dijaga ketat. Rajanya jaga, pasukan-pasukan elitnya jaga, sehingga tidak ada celah dan kesempatan bagi pencuri untuk mencuri barang di dalam rumah tersebut. Tidak ada celah. Mau nyuri tertangkap basah, baik oleh rajanya maupun oleh pasukan elitnya tadi. Dan shift-shiftannya itu juga ketat, nggak sampai ngantuk. Tidak sampai ngantuk, penjaganya, satpamnya sudah diganti duluan. Dan pasukan elit yang menjaga. Sehingga tidak ada celah setan pencuri untuk mencuri. Ini hati yang nomor satu. Makanya Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, ketika lewat di satu jalan, setan lewat jalan lain. Angkat tangan setan kepada beliau. Berani. Di samping sudah dikabar gembira Rasulullah bahwa Umar fil jannah juga dalam Al-Quran. Dan firman Allah itu termasuk. Karena itu wahyu dari Allah SWT. Ini. Yang mahsyur bil iman, perundungan keiman dan amalan soleh. Hati yang kedua ibaratnya rumah seorang rakyat biasa dan berisi barang-barang berharga. Walaupun nilainya tidak seharga rumah yang pertama. Dan dijaga juga ketat. Walaupun tidak seketat rumah yang pertama. Tergantung kalau pas penjagaan ketat, siaga semua, pencuri masuk, tertangkap basah. Ini, ketika dia ibadah kepada Allah, ikhlas dan amal soleh, maka setan terpelanting, terbakar. Jauh. Tidak berani. Nah, ketika lalai dari zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, setan masuk. Ketika penjagaan tadi sudah mulai terlelap tidur, pencuri masuk, atau disogok oleh pencurinya. Kerjasama masuk. Nah, terus demikian al-harbu sijal tadi itu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kolbu yang ketiga itu rumah kosong. Tidak ada orangnya, penghuninya, dan tidak ada pula barang-barangnya sama sekali. Wala iman wala amalan soleh. Kolbu yang ketiga ini. Dan rumah itu tidak ada penghuninya, tidak bertuan, dan tidak ada pula barang-barangnya. Apa yang dilakukan oleh pencuri? Ayo nyuri rumah itu kosong. Gak ada apa-apanya, gak mungkin. Akan demikian. Kita siap-siap untuk mencuri di rumah itu. Duh, ada orangnya itu? Gak ada. Barangnya? Gak ada. Loh, terus nyuri apa? Oh iya ya. Apa yang curi? Makanya kata Ibn Abbas, fama tasna'u bikol bin khorob, apa yang dilakukan oleh setan dengan di hati yang rusak ini? Apa yang akan dicuri oleh pencuri di rumah yang gak ada penghuninya, wala ada barangnya? Tetapi oleh pencuri dijadikan markas untuk agenda pencurian. Untuk program pencurian, na'udzubillah. Sebagaimana kolbu yang ketiga tadi, oleh syaitan dijadikan sebagai teman untuk menggoda muslimin yang lain. Barakallahu fikum. Jadi demikian ikhwan, sudah azan isya ya, salat dulu. Azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan sebentar insyaallah taala. Barakallahu fikum. Naam. Azan, salat, lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin.